Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi bijalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya muyassir kulla 'asir wa ya jabir kulla kasir. Yassir 'alaina kulla 'asir fa taysirul 'asir 'alaika yasir. Rabbi yassir wa la tu'assir innaka 'ala kulli shay'in qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita membuka buku pelajaran bahasa Arab, yakni Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqin biha, al-juz'ul awal lid-doktor Abdul Rahim. Kaum muslimin dan muslimat, semoga para pendengar dan para peserta selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa mengikuti pelajaran bahasa Arab dengan baik, dan semoga ilmu yang dituntut menjadi ilmu yang bermanfaat, karena kita mengharapkan keaktifan dan partisipasi kaum muslimin, para peserta yang memiliki niat ikhlas untuk mempelajari bahasa Arab. Kalau kita mempelajari sebuah ilmu, kita harus ikhlas dan aktif selama kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Wa jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum wa musyarakatikum. Kaum muslimin dan muslimat, kita kembali kepada ad-darsus sabi', kembali dari buku kita Durusul Lughah Al-Arabiyyah halaman 39, ad-darsus sabi', pelajaran ke-7. Semoga para pendengar dan para peserta telah mendapatkan pelajaran yang dimaksud pada malam hari ini, yakni ad-darsus sabi'u. Istami'u summa karriru. Dengarkan dan ikuti. Baiklah, kita mulai pelajaran kita ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsus sabi'u. Man hadhihi? Hadhihi Aminatu. Wa man tilka? Tilka Fatimatu. Hadhihi Tabibatun. Wa tilka Mumarridatun. Hadhihi minal Hindi. Wa tilka minal Yabani. Hadhihi Tawilatun. Wa tilka Qasiratun. Man hadha? Hadha Hamidun. Waman tilka? Waman zalika? Zalika Aliyun. Atilka dajajatun? La, tilka battatun. Ma tilka? Tilka baydatun. Hadhihi sayyaratul mudarrisi. Watilka sayyaratul mudiri. Asa'atu Abbasin hadhihi? La, hadhihi sa'atu Hamidin. Tilka sa'atu Abbasin. Dhalika dikun. Watilka dajajatun. Naam, kita ulangi. Nukarrir. Istami'u thumma karriru. Man hadhihi? Hadhihi Aminatu. Waman tilka? Tilka Fatimatu. Hadhihi Tabibatun. Watilka Mumarridatun. Hadhihi Minal Hindi. وَتِلْكَ مِنَ الْيَابَانِ هَذِهِ طَوِيلَةٌ وَتِلْكَ قَصِيرَةٌ مَنْ هَذَا هَذَا حَامِدٌ وَمَنْ ذَلِكَ ذَلِكَ عَلِيٌّ أَتِلْكَ دَجَاجَةٌ لَا تِلْكَ بَطَّةٌ مَا تِلْكَ تِلْكَ بَيْضَةٌ هَذِهِ سَيَّارَةُ الْمُدَرِّسِ وَتِلْكَ سَيَّارَةُ الْمُدِيرِ أَسَاعَةُ عَبَّاسٍ هَذِهِ لَا هَذِهِ سَاعَةُ حَامِدٍ تِلْكَ سَاعَةُ عَبَّاسٍ ذَلِكَ دِيكٌ وَتِلْكَ دَجَاجَةٌ نعم. Kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar radio kesayangan Anda, baiklah, satu persatu kita artikan, terjemahkan kalimat demi kalimat dalam percakapan yang ada di pelajaran ketujuh ini. Ad-darsus sabi'u, pelajaran ketujuh. Man hadhihi, sebagaimana yang telah kita terangkan pada pelajaran yang lalu, istifham man, menggunakan istifham dengan man, huruf man, yakni menanyakan untuk orang, atau khusus untuk lil'aqil, untuk orang yang berakal, atau untuk manusia, menanyakan orang. Man hadhihi, hadhihi aminatu, siapa ini? Ini aminah. Waman tilka, dan siapa itu? Tilka adalah isim isyarah untuk jauh, dan itu mu'annas. Dan hadhihi isim isyarah untuk dekat, lil mu'annas. Waman tilka, dan siapa itu? Tilka fatimatu, itu Fatimah. Hadhihi tabibatun, wa tilka mumarridatun. Tabibah bimakna dokter. Mumarridatun artinya perawat atau suster. Hadhihi minal hindi, wa tilka minal yaban. Ini dari India dan itu dari Jepang. Hadhihi tawilatun wa tilka qasiratun. Tawilatun artinya panjang, dan qasiratun lawannya. Man hadha? Hadha adalah isim isyarah untuk dekat. Ismul isyarah lil qarib, untuk menunjuk yang benda atau orang yang dekat, yang berbentuk muzakkar. Hadha hamidun. Wa man dhalik? Dhalika ismul isyara lil ba'id, lil muzakkar. Dhalika, dhalika aliyun. Atilka dajajatun. Dajajatun artinya ayam betina. La, tilka battatun. Tidak, tilka battatun. Battah itu bebek atau itik. Atilka dajajatun, apakah itu seekor ayam betina? Tidak, itu seekor bebek atau itik. Naam. Wa ma tilka? Ma tilka? Ma adalah huruf istifham untuk menanyakan benda. Yani li ghairil aqil, untuk menanyakan selain yang berakal. Hewan selain manusia. Tilka battatun. Maaf, tilka baydatun. Ma tilka? Tilka baydatun. Baydah seperti dalam gambar telur, telur ayam. Baydah telur. Hadhihi sayyaratul mudarrisi, wa tilka sayyaratul mudiri. Hadhihi ismul isyarah, sayyaratul mudarrisi. Sayyaratu al-mudarrisi, bentuk kalimat mudhaf wa mudhafu ilaihi, Watilka sayyaratul mudiri. Asa'atu Abbasin hadhihi. Apakah ini jam Abbas? Tidak. Hadhihi sa'atu Hamidin. Tilka sa'atu Abbasin. Ini jam Hamid dan itu jam Abbas. Dzalika dikun wa tilka dajajatun. Itu ayam jago dan itu ayam betina. Naam, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, para peserta dan para pendengar pembelajaran bahasa Arab Radio Hidayah. Semoga para peserta dan para pendengar pada malam hari ini berlomba-lomba dalam membaca dan mengerjakan tamarin yang akan kita lewati. Semoga semua peserta telah mendengarkan penjelasan dan keterangan apa yang ada di dalam pelajaran ketujuh ini. Dan mari kita dengarkan bersama pembaca dari para peserta dan para pendengar. Naam, tafadhal Abu Sulaiman. Ya, demikianlah penjelasan Al-Ustadz dari pelajaran Ad-Darsus Sambi' pada malam hari ini. Ya, baiklah para pendengar di FM dimanapun Anda berada. Seperti biasanya dalam acara ini kami menunggu partisipasi Anda semuanya yang ingin membacakan pelajaran bahasa Arab pada malam hari ini, itu bagian ketujuh, itu Ad-Darsus Sambi' kepada Al-Ustadz Azul Khairi. Bisa menghubungi ke nomor 0761-765-2255, 0761-765-2255, atau melalui pesan singkat ke nomor 0812-684-20000. Baik Ustaz, sudah ada peserta yang pertama yang menelpon ke 0761-765-2255. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa dan di mana? Dengan Ummu Muhammad di Panam. Ummu Muhammad di Panam. Ya, silakan. Adar susah bil'aw. Man hazihi? Hazihi aminatun. Laman tilka? Tilka Fatimatu. Hadihi tabibatun wa tilka mumarridatun. Hadihi minal hindi wa tilka minal yabani. Hadihi tawilatun wa tilka qasiratun. Man haza? Haza hamidun. Wa man zalika? Zalika aliyun. Atilka dajajatun? La, tilka batotun. Ma tilka? Tilka baidotun. Hadihi sayyaratul mudir. Hadihi sayyaratul mudarrisi. Wa tilka sayyaratul mudiri. As-sa'atu abbasin hadihi. La, hadihi sa'atun. Hadihi sa'atu hamidin. Tilka sa'atu abbasin. Zalika dikun wa tilka dajajatun. Naam, ahsanti Ummu Muhammad di Panam. Ummu Muhammad. Ya, sir. Saya yang bertanya, ibu yang menjawab. Man hadihi? Hadihi aminatun. Wa man tilka? Tilka Fatimatun. Hadihi tabibatun wa tilka mumarridatun. Min aina tabibatun? Tabibatun min al-Hindi. Wa min aina mumarridatun? Mumarridatun min al-Yabani. Atabibatun tawilatun? Naam, tabibatun tawilatun. Amumarridatun qasiratun? Naam, mumarridatun qasiratun. Man hadha? Hadza Hamidun. Wa man zalik? Zalika Aliyun. Atilka dajajatun? La, tilka battatun. Atilka battatun? Naam, tilka battatun. Naam. Ma tilka? Tilka baidatun. Asa'atu Abbasin hadhihi? La, hadhihi sa'atu Hamidin. Tilka La, hadhihi sa'atu Hamidin. Liman tilka sa'ah? Tilka sa'atu Abbasin. Tilka sa'atu Abbasin. Naam. Atilka dajajatun? Naam, tilka dajajatun. Adhalika dikun? Naam, zalika dikun. Naam, liman hadhihi sayyaratu? Hadhihi sayyaratu mudarrisi. Waliman tilka sayyaratu? Tilka sayyaratul mudiri. Naam, ahsanti. Jazakillah khairan, Ummu Muhammad di Panam. Ya, makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, Ummu Muhammad telah membaca dengan benar dan telah membaca percakapan yang tepat. Jazakallah khairan. Naam, tafadhal ba'da Ummu Muhammad. Ya, jazakillah khairan atas partisipasi Ummu Muhammad di Panam yang telah membacakan pelajaran bahasa Arab dengan baik pada malam hari ini. Ya, kita jawab penelpon yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dengan ibu siapa dan di mana? Dengan Ummu Hasbi. Naam. Adar susa bu'u. Dan hajihi. Naam. Hajihi aminat. Waman tilka ilka fasmati hajihi tobibatu watilka umarribatun. Naam. Hajihi minal hindi watilka minal yabani hajihi tawilatun watilka posiratun dan haja hamidun. Waman jalika jalika aliyun atilka dajajatun la tilka batatun matilka tilka baidotun hajihi sayyaratul mudarrisi watilka sayyaratul mudiri asa'atu abbasin hajihi la hajihi sa'atu hamidin tilka sa'atu abbasi jalika dikun wa tilka dajajatun. Naam, ahsanti jazakillah khairan Ummu Hasbi di Jalan Asofa. Ummu Hasbi? Naam, Ustaz. Ajib minas su'al, man hadhihi? Hadhihi aminatu. Wa man tilka? Tilka fatimatu. Man hadhihi? Naam, jawab. Hadhihi tabibatun. Man hadhihi? Hadhihi tabibatun. Wa man tilka? Tilka mutarribatun. Hal tabibatun minal hindi? Hadhihi tabibatun. La. Pertanyaannya, hal tabibatun minal hindi? Hadhihi tabibatun minal hindi. Kalau pertanyaannya hal atau a, itu jawabannya naam atau la. Hal tabibatun minal hindi? Naam. Hadhihi minal hindi. Hal mumarridatun minal yabani? Naam. Mumarridatun minal hindi. Minal yabani. Minal yabani, naam. Tabibatun tawilatun. Hal tabibatun tawilatun? Naam. Tabibatun tawilatun. Hal mumarridatun qasiratun? Naam. Mumarridatun qasiratun. Man hadha? Haja Hamidun. Wa man dhalik? Dhalika Aliyun. Atilka dajajatun? La, tilka battatun. Ma tilka? Tilka battatun. Tilka baydatun. Tilka baydatun. Naam. Liman hadhihi sayyaratu? Sayyaratu lil mudarrisi. Hadhihi sayyaratu? Hadhihi sayyaratu lil mudarrisi. Naam. Wa liman tilka sayyaratu? Tilka sayyaratu lil mudiri. Naam, ahsanti. Asa'atu Abbasin hadhihi? La, hadhihi sa'atu. Hadhihi sa'atu Hamidin. Waliman tilka sa'atu Abbasin. Naam, tilka sa'atu Abbasin. Adhalika dikun? Naam, dhalika dikun. Atilka dajajatun? Naam, tilka dajajatun. Apa artinya baydatun, Ummu Hasbi? Baydatun, telur. Telur ayam. Dikun? Dikun, ayam jantan. Letakkan ke dalam sebuah kalimat, dajajatun. Dajajatun, sohirun. Dajajatun, sohirun. Dajajatun? Ad-dajajatun, sohirun. Ad-dajajatun, mudhakkar apa mu'annas? Mu'annas. So, ad-dajajatu tohiratun. Naam, ahsanti Ummu Hasbi di Jalan As-Sofa. Jazakillah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan yang tepat dan jawaban dari pertanyaan yang benar. Jazakallah khairan Ummu Hasbi di As-Sofa. Naam, tafadhal. Ya, itu Ummu Hasbi yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Ya, kita jawab penelpon yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu siapa dan mana? Ibu Mursida di Marsan. Ibu Mursida, ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu as-sabi'. Man hadhihi? Hadhihi Aminatu. Wa man tilka? Tilka Fatimatu. Hadhihi tabibatun wa tilka mumarridatun. Hadhihi minal hindi wa tilka minal yabani. Hadhihi tawilatun wa tilka qasiratun. Man hadha? Hadha Hamidun. Wa man dhalika? Dhalika Aliyun. Naam. Atilka dajajatun? La, tilka battatun. Ma tilka? Tilka baydatun. هذه سيارة المدرس وتلك سيارة المدير. الساعة عباس هذه؟ لا، هذه ساعة حامد. تلك ساعة عباس. ذلك ديك وتلك دجاجة. نعم، أحسنت، جزاك الله خيرا. إبو مرسيدة دي مرسان. أجيب من السؤال، من هذه؟ هذه آمنة. ومن تلك؟ تلك فاطمة. ومن هذه؟ هذه طبيبة. ومن تلك؟ تلك ممرضة. من أين طبيبة؟ هي من الهند. ومن أين ممرضة؟ هي من اليابان. Hal tabibatun qasiratun? La, hiya tawilatun. Wa hal mumarridatun tawilatun? La, hiya qasiratun. Wa man hadha? Hadha hamidun. Wa man dhalik? Dhalika aliyun. Atilka dajajatun? La, tilka battatun. Atilka battatun? Naam, tilka battatun. Ma tilka? Tilka baybatun. Liman hadhihi as-sayyaratu? Hadhihi as-sayyaratu lil mudarrisi. Wa liman tilka as-sayyaratu? Tilka as-sayyaratu lil mudir. As-sa'atu Abbasin hadhihi? La, hadhihi sa'atu Hamidin. Wa liman tilka as-sa'atu? Tilka as-sa'atu Abbasin. Naam. Adhalika dikun? Naam, dhalika dikun. Atilka dajajatun? Naam, dhalika tilka dajajatun. Naam, asanti jazakillah khairan. Ibu Mursida di Marsan. Ibu Mursida. Ya. Uzkur al-asma'ul isyara lil qarib. Sebutkan isim isyara untuk dekat. Haza wa hazihi. Wa asma'ul isyara lil ba'id. Zalika wa tilka. Zalika digunakan untuk mudzakkar. Wa tilka mu'annas. Haza mudzakkar. Hazihi mu'annas. Dhoha fil jumlah. Haza qamisun. Wa hazihi. Haza qamisun. Wa hazihi talasatun. Zalika. Zalika kitabun. Wa tilka kurasatun. Naam, ahsanti jazakillah khairan. Ibu Mursida di Marsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qiraah al-jayidah dan jawaban yang tepat dari pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan kepada Ibu Mursida. Jazahallah khairan ala husnil ijabah. Naam, tafadhol. Ya, itu Ibu Mursida di Marsan yang telah berpartisipasi dalam acara ini dan telah membacakan pelajaran bahasa Arab pada malam hari ini dengan baik. Baik Ustaz, sembari menunggu penelpon ke 0761-765-2255, kita bacakan SMS yang sudah masuk ke studio. Yang pertama, Ustaz, mohon waktu, ini permohonan tak bukan pertanyaan. Mohon waktu pelajaran nahu dan sharaf agak ditartilkan atau ditumakninahkan agar kami dapat mencatat. Jazakallah khair dari Bapak Amran di Sukajadi. Naam, jazakallah khairan. Pak Amran di Sukajadi. Naam, ya. Kalau kita akan diktekan kalau ada pelajaran keterangan nahu dan sharaf yang kita lewati nantinya. Nah. Yang berikutnya SMS dari Umu Hasbi. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada baca di sebuah buku yang menerangkan sekilas tentang mufrad, musanna dan jamak. Nah. Di situ diterangkan cara-cara membentuk musanna dan jamak. Kita ambil contoh kata muslimun untuk mufradnya, untuk musannanya ditambah alif dan nun sehingga menjadi muslimani. Nah. Atau iya dan nun menjadi muslimaini. Nah. Begitu juga untuk jamak ditambah waw dan nun menjadi muslimuna. Iya, betul. Atau iya dan nun menjadi muslimina. Betul. Atau alif dan ta menjadi muslimatu. Nah, muslimatun. Atau muslimati. Nah. Apakah di dalam pelajaran kita sebelumnya kita khusus hanya memakai satu bentuk saja? Syukran kasiran. Itu dari Ummu Hasbi tadi. Iya. Dalam pelajaran yang telah kita lewati, ini baru kita mempelajari isim yang mufrad. Kebanyakan isim yang mufrad. Dan insyaallah pada pelajaran buku selanjutnya juga akan kita dapatkan isim, musanna dan jama' dalam contoh-contoh yang ada dalam buku ini. Insyaallah akan keluar kalimat yang seperti itu, cara menggunakan mufrad, musanna dan jama'. Dan begitu juga dalam tata cara membacanya dan kaedah nahunya juga akan kita lalui. Dan di sini baru kita mengambil contoh yang berbentuk mufrad, isim mufrad. Dan isim musanna, insyaallah para peserta dan para pendengar, kalau mau membaca buku bagus, Ummu Hasbi banyak membaca buku atau buku kaedah nahu, di sana juga bisa kita baca untuk menambah pengetahuan kita sebelum kita sampai ke pelajaran itu di dalam buku ini. Bagus dan tidak apa-apa, itu menambah pengetahuan tentang kaedah nahu bagi para peserta dan para pendengar. Ya, itu dari Ummu Hasbi di As-Sofa. Naam, jazakallahu khairan. Ya, itu jawaban atas pertanyaan yang panjang dari Ummu Hasbi tadi tentang nahu dan sharaf. Keterangan Ummu Hasbi itu benar. Ya, serta membuat dari mufrad menjadi musanna, kemudian menjadi jamak dan tanda-tandanya. Naam. Tafadhol. Baiklah, kita terima penelpon yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Umo Warda. Silakan, Bu. Ada kisahmu. Naam. Man hazi? Hazihi Aminatu. Waman tilka? Tilka Fatimatu. Hazihi Tabibatun. Watilka Mumarridatun. هذه من الهند وتلك من اليابان هذه طويلة وتلك قصيرة من هذا؟ هذا حامي ومن ذلك؟ ذلك علي ذلك علي أتلك دجاجة دجاجة أولاني Atilka dajajatun. Atilka dajajatun. La tilka batatun. Ma tilka? Tilka baybatun. Hazihi sayyaratul mudarrisi. Fatilka sayyaratul mudiri. Asta'ati atbatin hazihi. La هذه ساعة حامد تلك ساعة عباس ذلك ديك ذلك ديك فتلك دجاجة bukan dajjajatun, dajjajatun, tidak ada tasdid. تلك دجاجة. Naam, ahsanti Ummu Warda. Ummu Warda di mana? Perawang. Perawang. Naam, baik. Naam, jazakillah khairan Ummu Warda. Ummu Warda, ajib minas soal. Man hadihi? Hadihi Aminatu. Wa man tilka? Tilka Fatimatu. Wa man hadihi? Hadihi Tabibatun. Wa man tilka? Wa tilka Mumarridatun. Man hadha? Di bawah. Man hadha? Hadha Hamidu. Wa man zalika? Zalika Aliyun. Atilka dajajatun? Naam, tilka dajajatun. Atilka battatun? La, tilka dajajatun. dalam gambar iti atau bebek. Atilka dajajatun? Enggak ada bukunya, Ustaz. Ini nyata. Asanti jazakillah khairan. Tidak ada bukunya. Gambarnya gambar iti. Bato. Atilka dajajatun? La, tilka bato. Naam. Ma tilka? Tilka baidatun. Ma hazihi? Hazihi sayyaratul mudarrisi. Kalau saya tunjukkan ma hazihi, cukup menunjukkan bendanya. Ma hazihi? Naam. Ummu Wardah? Ya. Ma hazihi? Hazihi sayyaratul mudarrisi. Pertanyaannya cukup, apa ini? Ini mobil. Oh. Ma hazihi? Hazihi sayyaratun. Naam, hazihi sayyaratun. Liman hazihi sayyaratu? Hazihi sayyaratul mudarrisi. Naam, ahsanti. Waliman tilka sayyaratu? Tilka sayyaratu mudiri. Asa'atu Abbasin hazihi? La, hazihi sa'atu Hamidin. Liman tilka sa'atu? Tilka sa'atu Abbasin. Ma zalika? Zalika dikun. Wa ma tilka? Tilka dajajatun. Naam, ahsanti Ummu Wardah di Perawang. Jazakillah khairan. Wa iyaka. Naam. Itu dari Ummu Wardah yang berada di Perawang. Ummu Wardah mencatat daripada pendengarannya kalimat demi kalimat tanpa ada gambar. Walhamdulillah, semoga Ummu Wardah mendapatkan bukunya nanti dari teman-teman yang ada atau dari peserta. Mungkin bisa kita pinjam dari studio Hidayah. Nah, itu untuk Ummu Wardah yang belum memiliki buku Durusul Lughah Al-Arabiyyah Lighairin Natiqina Biha. Nah, jazakallahu khairan. Ya, itu Ummu Wardah yang bersemangat dalam mempelajari bahasa Arab yang dari Perawang, yang belum punya buku akan tetapi masih lancar menjawab pertanyaan dari Al-Ustaz tadinya. Ya, jazakillah khairan atas partisipasi Ibu Wardah yang berada di Perawang. Nah. Baiklah, kami masih tetap menunggu partisipasi dari para peserta pelajaran bahasa Arab Radio Hidayah di 0761-765-2255, 0761-765-2255, atau melalui pesan singkat 0812-684-20000. 0812-684-20000. Ya, kita terima penelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari ibu siapa dan di mana, Bu? Ibu Lina. Ibu Lina. Ya. Silakan, Bu. Man hazihi? Hazihi Aminatun. Wa man tilka? Tilka Fatimatun. Hazihi tabibatun wa tilka mumarridatun. Hazihi minal hindi wa tilka minal yadani. Hazihi tawilatun wa tilka asiratun. Man haza? Haza hamidun. Wa man zalika? Zalika aliyun. Atilka dajajatun? La, tilka batatun. Ma tilka? Tilka baizatun. Hazihi sayyaratul mudarrisi wa tilka sayyaratul mudiri. Ata'atu Abbasin hazihi? La, hazihi sa'atun hamidin wa tilka sa'atun Abbasin. Sa'atu atau sa'atun? Sa'atu Abbasin. Naam, sa'atu Abbasin. Hatika dikun wa tilka dajajatun. Naam, ahsanti. Ajib, man ya, hadihi? Hadihi Aminatun. Wa man tilka? Tilka Fatimatun. Wa man hadihi? هذه طبيبة. ومن تلك؟ تلك ممرضة. من أين طبيبة؟ هي من الهند. هي من الهند. ومن أين ممرضة؟ هي من اليابان. هل طبيبة طويلة؟ نعم طبيبة طويلة. وهل ممرضة قصيرة؟ نعم ممرضة قصيرة. من هذا؟ هذا حامد. ومن ذلك؟ ذلك علي. أتلك بطة؟ نعم تلك بطة. أتلك دجاجة؟ لا تلك بطة. ما تلك؟ تلك بيضة. وما هذه؟ هذه سيارة المدرس. لمن هذه السيارة؟ هذه سيارة المدير. أساعة عباس هذه؟ لا هذه ساعة حامد. ولمن تلك الساعة؟ تلك ساعة حامد. عباس حامد ندب. ولمن تلك الساعة؟ تلك ساعة عباس. نعم ما ذلك؟ ذلك ديك. أذلك ديك؟ نعم ذلك ديك. وما تلك؟ تلك دجاجة. أتلك دجاجة؟ نعم تلك دجاجة. نعم أحسنتي إبو لينا دي بجار أجوم. جزاك الله خيرون إبو لينا. نعم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nam jazahallahu khairan Ibu Lina di Pajar Ujung telah membaca dan menjawab dan bermuhadasah yang benar dan tepat. Ya, itu Bu Lina di Pajar Ujung yang telah berpartisipasi dalam acara pelajaran bahasa Arab. Ya, masih kami tunggu partisipasi dari Anda semuanya para peserta pelajaran bahasa Arab Radio Hidayah. Di nomor telepon 0761-765-2255 0761-765-2255 atau ke pesan singkat 0812-684-20000. Abu Sulaiman. Nam. Para peserta dan para pendengar, kita lanjutkan kepada tamarin latihan. Latihan pertama ikra' waktu. Ikra' waktu. Nam. Penelpon setelah ini langsung membaca dari muhadatsah di atas, langsung membaca tamrin nomor 1. Nam, tafadhalu. Ya, kita jawab penelpon yang sudah masuk. Ya, sudah masuk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nam. Ya, dengan Ibu siapa dan di mana, Bu? Ibu Lina. Bu Lina lagi. Sobat. Nah, silakan, Bu. Tamrin yang kedua, Pak. Nah, yang pertama. Tamrin ya. Al-awal. Ikra waktu. Nah. Ikra waktu. Hadhihi madrasatun. Watilka jami'atun. Zalika himarun. Watilka baqaratun. Azalika masjidun. La. Tilka mudarrisat madrasatun. Hadha jamalun. Wasilka naqatun. Hadhihi mudarrisatun. Wasilka talibatun. Ulang hadhihi. Hadhihi madrasatun. Naam. Wasilka talibatun. Hadha kalbun. Wadhalika kitun. Hadha baitul muazzin. Hadha baitul muazzini. Wasilka hadhiqatu tajiri. Naam, Ibu Lina di Pajar Ujung. Ibu Lina, artikan satu persatu dari bacaan tadi. Hadhihi madrasatun, wa tilka jami'atun. Ini sekolah dan itu kampus. Zalika himarun wa tilka baqaratun. Itu keledai dan itu sapi betina. Naam. Azalika masjidun? Adakah itu masjid? Tidak. Tilka madrasatun? Tidak, itu sekolah. Naam. Ada jamalun wa tilka naqatun. Ini unta dan itu naqatun apa Ustaz? Naqah. Naqatun apa Ustaz? Jamalun unta. Iya. Naqatun. Lupa saya, Bu. Sebentar ya, Bu ya. Saya tidak dapat, Ustaz. Nah, lanjutkan dulu, Bu. Nomor 5. Iya, Ustaz. Hasihi madrasatun yatilka talibatun. Nah. Ini sekolah dan itu siswa. Nah. Siswi. Haza kalbun wazalika kitun. Ini anjing dan itu kucing. Haza baitul muazzin watilka hadiqatut tajiri. Ini rumah muazzin. Naam. Dan itu kebun pedagang. Naam. Ibu Lina? Iya, Pak. Lihat di dalam kamus naqah. Naqatun. Naam. Jazakillah khairan Ibu Lina di Pajar Ujung. Terima kasih, Ustaz. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu Bu Lina yang kedua kalinya partisipasi dalam acara ini telah membacakan kemarin bagian pertama itu Iqra waktu. Ya, kami masih menunggu partisipasi dari para peserta pelajar bahasa Arab Radio Hidayah di 0761-765-2255. Baiklah, kita jawab penelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dengan Ibu? Ummu Arif di Braha. Silakan. Dan sikap man hazihi? Hazihi aminatu. Waman tilka? Tilka fatimatu. Hazihi tabibatun ya tilka mumarridatun. Hazihi minal hindi ya tilka minal yaban. Minal yabani. Minal yabani. Naam. Hazihi tabibatun ya tilka kusiratun. Man haza? Haza hamidun. Waman zalika? Zalika aliyun. Atilka dajajatun? La, tilka batatun. Ma tilka? Tilka bayadatun. Hazihi sayyaratul mudarrisi. Watilka sayyaratul mudiri. Asa'atu adbasin hazihi. La, hazihi sa'atu hamidin. Naam. Tilka sa'atu adbasin. Zalika bikum wa tilka dajajatum. Naam. Ikra waktub. Naam. Hazihi madrasatu wa tilka jami'atum. Hadhihi madrasatun. Naam. Hadhihi madrasatun wa tilka jami'atun. Naam. Zalika himarun wa tilka baqaratun. Zalika masjidun. La, tilka madrasatun. Hadha jamalun wa tilka naqatun. Naam. Hazihi madrasatun wa tilka talibatun. Haza kalbun wa zalika kittun. Naam. Haza baytun. Haza baytul muazzin wa tilka hadiqatut tajiri. Naam. Haza baytul muazzini wa tilka hadiqatut tajiri. Ma makna naqo? Tidak ketemu Ustaz di kamar. Jamalun. Unta. Jamalil unta. Unta. Unta. Dan naqah juga unta. Unta betina. Unta betina. So. Nah, tadi ada yang meng-SMS-kan. Para peserta yang meng-SMS-kan setelah mendapat kalimat naqah atau isim. Kata naqah unta betina. Naam, jazakallahu khairan. Hada jamalun wa tilka naqatun. Naam, Ummu Arif di Geraha. Jazakillahu khairan Ummu Arif. Ummu Arif? Ya, sir. Ajib minas soal. Man hazihi? Dari gambar pertama. Hazihi aminatun. Wa man tilka? Tilka fatimatun. Man hazihi? Hazihi tabibatun. Wa man tilka? Tilka mumarridatun. Min aina tabibu min aina tabibatun? Hiya min al-Hindu. Wa min aina mumarridatun? Hiya min al-Yadani. Man hadha? Hadha Khalidun. Wa man dhalik? Dhalika Aliyun. Atilka dajajatun? La, tilka batatun. Ma tilka? Tilka bayabatun. Ma hazihi? Hazihi sayyaratun. Naam. Wa ma tilka? Tilka sayyaratun. Naam. Gambar berikutnya. Ma hazihi? Hazihi sa'atu. Naam. Asa'atu Abbasin hadhihi? La. Hadhi sa'atu Hamid. Liman tilka sa'atu? Tilka sa'atu Abbasin. Ma dhalika? Dhalika bittin. Wa ma tilka? Tilka dajajatun. Himarun. Isim isaranya dipakai adalah? Himarun. Zalika. Hah? Zalika. Zalika. Bakaratun. Tilka. Lilqarib. Untuk dekatnya? Tilka bakaratun. Isim isyarat untuk dekatnya. Bakaratun. Karena dia memakai tamar juga. Jadi dia. Iya. Naam. Bakaratun mu'annas. Makai tamar buto. Mu'annas da'idun. Isim isyarat. Kata tunjuk untuk dekatnya. Dipakai. Untuk bakara yaitu. Hazah. Bakaratun hazihi. Hazihi asanti Ummu Muha, Ummu Arif di Geraha. Jazakillah khairan Ummu Arif. Iya, Ustaz. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, Ummu Arif di Geraha telah menjawab pertanyaan dan percakapan yang tepat dan benar. Dan bisa membedakan muzakkar dan muannas dan isim isyarah lil bait wal qarib. Semoga semua para peserta dan para pendengar dalam mempelajari bahasa Arab ini telah memahami isim isyarah lil qarib haza dan hazihi, dan isim isyarah lil ba'id zalika dan tilka. Naam. Ya, itu Ummu Arif yang berada di Geraha yang telah berpartisipasi dalam acara pelajaran bahasa Arab pada malam hari ini. Ya, kita jawab penelpon yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan ibu siapa dan di mana, Bu? Dari Ibu Mursidah di Mekah. Ya, silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Tamrinul awal. Hadhihi madrasatun wa tilka jami'atun. Dzalika himarun wa tilka baqaratun. أذلك مسجد؟ لا تلك مدرسة Haza jamalun watilka naqatun. Hadihi madrasatun watilka talibatun. Haza kalbun wadhalika qittun. Haza baitul muazzini watilka hadiqatut tajiri. Naam, Ibu Mursyidah di Marsan. Baitul muazzini itu kalimat berbentuk apa, Bu? Mudhaf mudhafun ilaihi. Hadiqatut tajiri. Mudhaf mudhafun ilaihi. Hadhihi madrasatun. Itu berbentuk apa? Hadhihi madrasatun. Kalimat muannas. Mubtada dan khabar. Hazihi isim isyarah untuk muannas. Naam, isim isyarah yang digunakan untuk kalbun. Haza. Jauh, untuk jauhnya? Zalika. Digunakan untuk talibatun. Hazihi watilka. Naam, ahsanti. Jazakillah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mursyidah di Marsan. Ibu Mursyidah sudah dua kali, dan juga Ibu Lina, dan juga Naam, semoga para peserta yang lainnya bisa menghubungi kita untuk membaca dan menjawab tamarin yang kita lewati ini. Nah, insyaallah para peserta semuanya telah paham dengan tamrin nomor 1 ini, membaca dan menulis. Apabila perintahnya membaca dan menulis telah kita baca, kita latih tangan kita untuk menulis kalimat bahasa Arab atau huruf bahasa Arab, rangkaian kalimat dalam berbahasa Arab, supaya apabila kita membaca yang lancar, tentu kita akan bisa menulis dengan lancar. Apabila kita mendiktekan bacaan kita, kita bisa tanpa melihat kepada buku, kita bisa menulisnya kembali di buku tulis kita. Itu tujuan daripada tamrin nomor 1 ini, setelah membaca dan menulis. Dan juga kita lanjutkan kepada tamrin nomor 2. Ashir ilal kalimatil atiyah bi ismi isyarah lil ba'id, zalika dan tilka. Ini meletakkan zalika dan tilka ke dalam kosakata yang ada di bawah ini. Zalika dan tilka. Kepada kosakata mana yang tepat kita menggunakan zalika dan tilka? Ashir, yakni tunjukkanlah. Yakni ashir ilal kalimatil atiyah. Tunjuklah kalimat berikut ini dengan menggunakan isim isyarah. Yakni dengan menggunakan isim isyarah lil ba'id. Isim isyarah untuk jauh, kata tunjuk untuk jauh, zalika dan tilka. Naam, penelpon selanjutnya untuk membaca tamrin nomor 1 dan nomor 2. Ya, bagi para peserta yang berikut ini, yang menelpon berikut ini, yang akan dibacakan itu asyir ilal kalimatil atiyah bismi isyaratil lil ba'id, itu zalika dan tilka. Ya, kita jawab telepon yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Umu Yunus, silakan. Tamrin nomor 1, Ustaz, ya. 1 dan 2. Iqra waktu. Hadhihi madrasatu wa tilka jami'at. Madrasatun. Hadhihi madrasatun. Hazihi madrasatun wa tilka jami'atun. Naam. Zalika himarun wa tilka baqaratun. Naam, ahsan. Azalika masjidun? La. tilka madrasatun. Haza jamalun wa tilka nafatun. Hazihi madrasatu wa tilka talibatun. Haza kalbun wa zalika kitun. Haza baitul muazzini wa tilka hadiqatul tajiri. Hadiqatul tajiri. Naam. Lanjutkan. Ashir ilal kalimatil atiyah. Tunjuklah kalimat yang ada di bawah ini dengan menggunakan ism isyarah zalika dan tilka. Naam, tafaddali. Tilka ummun. Tilka ummun. Tilka ummun. Zalika abun. Abun. Naam. Zalika kolamun. Naam, ahsantu. Tilka mil'aqatun. Naam. Zalika ainun. Naam. Zalika hajarun. Nomor lima tadi, zalika atau tilka, Bu? Tilka. Tilka, naam. Lanjutkan. Zalika komisun. Naam. Zalika kidrun. Kidrun, naam. Tilka nafizatu. Nafizatun. Naam. Tilka bakaratun. Ahsan. Zalika maktabun. Tilka nakotun. Naam. Zalika muhandisi. Muhandisun. Naam. Zalika muazzinun. Tilka mumaridatun. Mumaridatun. Naam. Zalika sarirun. Tilka hadikotun. Tilka tolibatun. Zalika jamalun. Tilka batatun. Batatun. Naam, batatun. Naam, jazakillah khairan Ummu Yunus di Pandau. Ummu Yunus, arti dari kalimat ummun. Ummun ibnu. Abun. Ayah. Kolamun. Kena. Mil'aqatun. Sendok. Ainun. Mata. Hajarun. Batu. Komisun. Baju. Qidrun. Panci atau priwa. Nafizatun. Nafizatun, jendela. Bakaratun. Sapi betina. Maktabun. Meja. Nakotun. Unta betina. Naam? Unta betina ya. Aywa. Muhandisun. Insinyur. Muazzinun. Muazzin. Muazzin. Apa itu muazzin? Orang yang berazan itu. Tukang azan. Mumarridatun. Perawat. Sarirun. Tempat tidur. Hadiqatun. Kebun. Talibatun. Belajar. Siswi. Siswi. Jamalun. Unta. Battatun. Bebek. Naam, ahsanti. Jazakillahu khairan Ummu Yunus di Pandau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ummu Yunus yang telah membaca tamrin nomor 1 dan nomor 2. Dan penelpon selanjutnya kita minta untuk membaca tamrin nomor 1 dan nomor 2 juga. Ya, itu Ummu Yunus yang berasal dari Pandau yang membacakan tamrin nomor 1 dan 2 tadi. Berikut mungkin untuk penelpon terakhir karena sudah pukul 21.55 waktu Indonesia Barat. Jadi sekarang kita menunggu penelpon yang terakhir ke 0761-765-2255 yang ingin membacakan tamrin nomor 1 dan 2 pada kesempatan malam hari ini. Ya, sudah masuk penelpon yang terakhir yang kami terima pada kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dengan ibu siapa dan di mana? Bumi Sara di Delima. Nah, apa tadi ya? hazihi madrasatun wa tilka jami'atun zalika hamarun wa tilka baqaratun zalika himarun hi himarun zalika himarun wa tilka baqaratun naam azalika masjidun la tilka madrasatun azihi jamilun wa tilka naqatun. Ulang nomor 4, Ummu Sarah. Haza jamalun wa tilka naqatun. Naam. Azihi madrasatun wa tilka tabibatun. Talibatun. Talibatun wa tilka talibatun. Haza kalbun wa zalika kittun. Haza baitun, haza baitu muazzin. Nah. Wa tilka hadiqatun tajirun. Hadiqatun tajiri. Wa tilka hadiqatun tajirun. Hadiqatun tajiri. Wa tilka hadiqatun tajirun. Kita dengar kho, bukan ha. Hadi. Naam. Watilka hadi kotu. Tajiri, naam. Watilka hadi kotu tajirun. Hadi kotu tajiri. Naam. Watilka hadi kotu tajirun. Lanjutkan. Naam, lanjutkan Ummu Sarah. Tamrin nomor 2. Nomor 2. Zalika umun. Ulangi. Zalika umun. Umun laki-laki atau perempuan? Zalika isim perempuan. Isim isyara zalika yang tepat atau tilka? Tilka ya. Naam. Tilka umun. Zalika abun. Naam. Zalika kolamun. Tilka mil'aqatun. Naam. Zalika ainun. Tilka hajarun. Hajarun? Zalika hajarun. Naam. Zalika komisun. Zalika kidun. Tilka nafizatun. Nafizatun. Tilka nafizatun. Tilka baqaratun. Zalika maktabun. Tilka naqatun. Zalika komisun. Nah, zalika nomor 13. Muazzin. Nomor 13, muhandisun. Zalika muhandisi. Muhandisun. Naam. Zalika muazzimun. Tilka mumarridatun. Mumarridatun. Tilka mumarridatun. Aywa. Naam. Zalika sarirun. Tilka hadiqatun. Naam. Tilka talibatun. Zalika jamilun. Jamalun. Zalika jamalun. Jamalun. Zalika jamalun. Naam. Tilka bado. Battatun. Tilka baddatun. Apa arti battah, Ummu Sarah? Bebek. Bebek. Kittun. Kittun. Kittun. Kucing. Kucing. Himarun. Himar, keledai. Jamalun. Unta. Ainun. Mata. Kidrun. Kidrun, panci. Mil'aqatun. Kebun. Mil'aqatun. Mil'aqatun. Sendok. Sendok. Hajarun. Batu. Hadiqatun. Ustaz. Hadiqatun. Kebun. Kebun. Naam. Jami'atun. Jami'atun. Unta. Jami'atun. Jami'atun. Jamilatun cantik. Jamilatun yang cantik. Jamiatun. Jamiatun. Tidak dapat. Enam universitas. Kampus. Jamiah universitas. Ayo. Naam jazakillahu khairan Ummu Sarah di Delima. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam jazakallahu khairan Ummu Sarah di Delima telah membaca yang tepat dan menjawab tamrin yang benar. Jazakallahu khairan. Naam kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, berakhirlah pertemuan kita pada malam hari ini dalam pelajaran bahasa Arab yang diakhiri oleh Ummu Sarah. Pada malam hari ini telah berpartisipasi bersama kita para peserta hanya 11 orang yang ikut membaca dan SMS pada malam hari ini. Insyaallah pada malam hari berikutnya lebih banyak dan semangat mengikhlaskan niatnya kembali untuk dapat ikut serta dalam mempelajari bahasa Arab ini. Nah, terima kasih atas segala partisipasinya para peserta dan para pendengar Radio Hidayah pembelajaran bahasa Arab. Semoga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan jangan lupa kita praktekkan bahasa kita sehari-hari dengan keluarga kita, anak, antara ayah dengan ibu, anak dengan ibu atau ayah, bagi para peserta dan para pendengar semuanya. Hendaklah mempraktekkan kosakata dan percakapan yang telah kita pelajari. Dengan mempraktekkan pelajaran ini, kita bisa berbicara bahasa Arab dan juga bisa membaca kitab yang lain. Dan kita sarankan untuk membaca kaidah nahwu para peserta dan para pendengar. Bisa kita membeli dan memiliki buku Qawaid Lughah Al-Arabiyah. Ada ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab yang dikarang oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islami Al-Ustaz Aunur Rafiq bin Wufran. Itu setelah kita memakai dan melihat buku ini lebih bagus bagi para peserta yang pemula untuk memiliki buku Qawaidul Lughah Al-Arabiyah ini. Ini ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab. Insyaallah. Dan juga di sini ada kaidah nahwu dan ada juga kaidah sorabnya. Dengan buku ini kita bisa menambah kaidah dan kaidah nahwu dan sorab kita dalam mempelajari bahasa Arab. Ya, wa jazakumullah khairan ala husni istima'ikum wa musyarakatikum. Wa akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.